Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Jamaah kaum muslimin kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan membahas dan mengambil faedah dari buku Harta Haram Muamalat Kontemporer, yang mana masih berkaitan contoh-contoh permasalahan pada harta yang menjadi haram disebabkan kaidah pertama, yaitu kaidah terdapatnya unsur kezoliman. Maka di antara melakukan muamalah yang terdapat unsur kezoliman, yaitu melakukan jual beli benda-benda yang mengandung unsur kesyirikan, yang mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan kesyirikan, mensekutukan Allah SWT merupakan dosa yang paling besar. Allah berfirman dalam surat Luqman ayat 13, wa in qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu la tusyrik billah ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, wahai anakku, janganlah engkau mensekutukan Allah, sesungguhnya mensekutukan Allah merupakan suatu kezoliman yang besar, dosa yang paling besar. Dan di surat yang lain Allah Ta'ala berfirman, surah Al-An'am ayat 151, kul, katakanlah wahai Muhammad, ta'alau, kemarilah kalian, atlu ma harram alaikum, aku sampaikan kepada kalian hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alla tusyriku bihi syai'a. Yaitu janganlah kalian mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Dan oleh karena itulah segala hal-hal, benda-benda, barang-barang yang merupakan sarana untuk beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia haram untuk dilakukan jual beli. Maka orang yang membeli dan yang menjualnya, maka ini merupakan maksiat kepada Allah dan hartanya menjadi harta yang haram. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, innallaha wa rasulahu harrama bai'al khamri. Allah dan Rasulnya mengharamkan menjual khamar, wal maitah, wal khinzir, dan bakai, serta babi, wal asnam, dan patung-patung yang disembah. Oleh karena itu haram hukumnya kita melakukan jual beli seperti yaitu patung Buddha, patung Nabi Isa, patung Bunda Maryam, dan lain-lainnya, yang mana patung-patung tersebut disembah oleh manusia. Maka juga haram sarana-sarana untuk melakukan kesyirikan kepada Allah. Contohnya seperti keris, yang mana memperlakukan khusus, ada ritual-ritual, ibadah-ibadah khusus pada keris tersebut, maka haram hukumnya melakukan jual beli keris tersebut. Atau cincin, yang mana mengatakan bahwa cincin tersebut memiliki kekuatan dan dapat menjaga pemakainya, maka ini haram hukumnya. Atau hewan-hewan yang dianggap mendatangkan keberkahan seperti sebagian manusia meyakini memelihara ikan koi atau ikan koki atau ikan arwana sebagai mendatangkan keberkahan atau tanda kesuksesan bagi seseorang, maka ini haram kita untuk menjualnya. Dan juga haram menjual buku-buku yang mengandung unsur kesyirikan kepada Allah tersebut, seperti buku yang menjelaskan atau mengajari ateis atau komunis, animis, liberal, pluralisme yang meyakini semua agama sama, maka haram juga kita untuk melakukan jual beli tersebut. Nah, bagaimana kalau tadi yaitu menjual beli patung-patung yang disembah? Bagaimana hukumnya menjual beli lukisan atau patung yang tidak disembah? Mungkin menjual patung kuda atau ayam dan lain-lainnya. Ya. Maka para ulama sepakat bahwa membuat lukisan atau membuat patung menyerupai hewan atau makhluk hidup ini adalah sesuatu yang diharamkan dalam Islam. Tidak boleh seorang muslim membuat patung makhluk yang bernyawa dan juga lukisan, melukis dengan tangan makhluk yang bernyawa. Kenapa para ulama sepakat ijma' keharamannya ini? Karena dalil-dalil nas teks dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang jelas menyatakan hal itu. Di antaranya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwa seorang laki-laki bertanya pada Ibnu Abbas, "Aku adalah seorang pelukis yang membuat lukisan yaitu makhluk hidup dan aku biasa mencari rezeki dengan melukis ini." Maka Ibnu Abbas berkata, "Aku akan menjelaskan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man sawwara suratan fa innallaha mu'adzibuhu hatta yunfakhu fiha ar-ruh wa laysa binafikhin fiha abadan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa yang melukis, menggambar suatu gambar, maksudnya yaitu makhluk yang bernyawa, maka Allah akan mengazabnya dan diperintahkan dia untuk hari kiamat nanti meniupkan ruh pada lukisan dan patung yang dia buat. Diazab terus dan diperintahkan terus untuk meniupkan ruh. Maka tentunya fa innahu laisa binakhin fihi abadan, selama-lamanya tidak mampu untuk menyiapkan ruh." Hadis ini jelas yaitu haramnya membuat lukisan dan patung makhluk yang bernyawa. Sehingga Ali bin Abi Thalib pun meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW berpesan kepada beliau, yaitu apa kata Rasulullah SAW, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Alla tada'a timsalan illa tamastahu, jangan engkau biarkan adanya patung yang disembah atau patung kecuali engkau ratakan, engkau hancurkan. Wala qabran musyrafan illa sawaitahu, dan kuburan yang di sana orang-orang melakukan ibadah kecuali bangunannya tersebut engkau ratakan dengan tanah. Jadi hadis ini menjelaskan haramnya membuat patung dan melukis, kemudian haram juga membangun kuburan lebih dari yang seharusnya sesuai dengan syariat Islam. Kemudian hadis yang lain juga yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna min asyaddi ahli nari azaban yaumal qiyamati al musawirun. Sungguhnya di antara yang paling berat di azabnya di akhirat nanti adalah orang-orang yang membuat patung hewan dan melukis hewan atau makhluk yang bernyawa. Nah, maka di sini menjelaskan haram. Ketika Allah mengharamkan benda tersebut, maka haram juga untuk diperjualbelikan. Dan ini yang kita lihat, ya, baik itu benda-benda atau bahkan kita lihat di zaman kita sekarang ini, bukan saja pada benda-benda, ya, mungkin kalau seperti benda, haram juga misalkan perhiasan dibikin dari emas atau perunggu atau tembaga berbentuk hewan, kuda, segala macam, maka ini haram hukumnya. Ya, maka hancur di wajib dipecahkan dan tentunya dia bernilai. Bahkan ada yang lebih lagi sering orang melakukan, yaitu makanan. Makanan dibikin lukisan atau dibikin seperti patung, maka ini diharamkan. Menjual makanan itu juga diharamkan. Ya, makan tersebut dibikin seperti hewan, dilukis atau dihias-hias menyerupai hewan, maka perbuatan ini haram dan hasilnya juga haram. Maka tidak perlu. Makanan dia gunanya untuk dimakan. Berikutnya, bagaimana dengan menjual beli mainan anak-anak? Ya, seperti mungkin mainan ini tokoh, ya, berbentuk tokoh hero misalkan. Maka para ulama berbeda pendapat. Para ulama berbeda pendapat. Mayoritas ulama membolehkan, ya, mainan anak-anak berbentuk manusia atau hewan. Dengan dalil apa? Karena ada nas yang mengecualikannya dari keumuman nas-nas yang tadi. Ada yang mengecualikannya, yaitu hadis Ummul Mukminin Aisyah. Yang mana Ummul Mukminin Aisyah ketika menikah dengan Rasulullah SAW, dia masih dalam usia bermain, sehingga beliau memiliki diantaranya yaitu mainannya, ya, kain perca yang dibikin seperti dilipat-lipat seperti kuda. Maka Rasulullah SAW bertanya, ini apanya? Ditarik salah satunya, ini mengatakan ini adalah sayapnya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah kuda memiliki sayap? Maka Ummul Mukminin Aisyah masih kecil dan mengatakan, apakah engkau tidak tahu bahwa kuda Nabi Sulaiman punya sayap? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun tersenyum dan kelihatan gigi gerahamnya, ya, menunjukkan masih kecilnya Ummul Mukminin Aisyah ketika itu. Hadis ini diriwayatkan Abu Daud. Dan ini disahihkan oleh hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani. Maka para ulama, mayoritas ulama mengecualikan, yaitu kalau patung atau makhluk bernyawa tersebut adalah mainan anak-anak. Akan tetapi sebagian mazhab Hanabilah tetap mengharamkan dan mengatakan bahwa hadis ini dihapus dengan keumuman hadis-hadis yang tadi mengharamkannya. Ya. Maka dalil pendapat ulama mengatakan dihapus ini tidak jelas, tidak dibenarkan, tidak sah di dalam kaidah, karena tidak diketahui secara pasti kedua hadis ini kapan diucapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. sehingga mayoritas ulama mengatakan mengecualikan tetap dibolehkan untuk anak-anak karena ada nasnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan demikian dibolehkan kalau berbentuk hewan atau manusia tersebut merupakan untuk mainan anak-anak. Selanjutnya yaitu menjual lukisan. Maaf, menjual foto. Ya, kalau tadi lukisan jelas diharamkan karena ada nasnya. Selanjutnya itu foto. Fotografi, hasil dari fotografi. Maka permasalahan ini adalah permasalahan baru. Maka tidak dibahas oleh para ulama dahulu. Kenapa? Karena fotografi itu sendiri adalah baru ditemukan pada abad ke-19 Masehi. Maka sebagian ulama berpendapat, ya ulama kontemporer berpendapat bahwa ini tetap haram dengan mengatakan bahwa foto tersebut, fotografi dalam bahasa Arab juga taswir, sawwara, sehingga sama. Ya, maka ini adalah haram kecuali untuk hal darurat seperti paspor, KTP dan hal-hal yang memang dibutuhkan. Fatwa dan pendapat ini dikuatkan di adalah fatwa Dewan Kerajaan Arab Saudi. Pendapat kedua, sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa memotret dengan foto, alat foto, ya, ini hukumnya boleh, ya, selama bukan terdapat hal-hal yang bertentangan dengan syariat, seperti memoto manusia yang membuka aurat wanita maupun laki-laki, maka ini dibolehkan. Ini merupakan pendapat Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin. Syekh Al-Utsaimin. Dalil Syekh Utsaimin, beliau mengatakan bahwa adapun hadis-hadis yang menjelaskan haramnya melukis itu adalah yang dihasilkan oleh tangan, baik buat patung maupun lukisan yang dihasilkan oleh lukisan oleh tangan. Ya, kenapa? Karena di hadis yang lain ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yudohiuna khalqallah, mereka menyaingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun dengan mesin atau dengan alat khusus, ya, maka ini bukan dibuat oleh tangan manusia, maka hukumnya boleh. Kenapa? Karena ini hanya mengabadikan ciptaan Allah, bukan menandingi ciptaan Allah, tapi kita hanya mengabadikan ciptaan Allah. Maka para ulama sepakat tidak ada yang mengharamkan bercermin. Ya, boleh hukumnya kita bercermin. Maka memoto ini sama seperti kita bercermin. Tetapi perbedaannya bercermin tidak diabadikan, kalau memoto dengan cara diabadikan. Maka pendapat ini kuat dilihat dari cara mengambil dalilnya, wallahu ta'alam. Maka pendapat ini juga adalah pendapat yang kuat. Maka hukumnya boleh kalau dengan menggunakan alat, karena ini bukan maksud dari hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu hasil orang yang memfotografer ini adalah boleh karena melakukan hal yang tadi sudah dijelaskan oleh para ulama dalilnya. Akan tetapi maka sebagai seorang muslim tentunya kita berhati-hati, ya, Maka untuk hal ini kita hanya melakukan karena memang dibutuhkan saja. Dikhawatirkan ya karena adanya ulama yang mengharamkan, maka lebih baik tentunya kita mengambil pendapat keluar dari perselisihan para ulama. Yaitu apa? Hanya untuk sesuai kebutuhan saja. Ya, hanya untuk sesuai kebutuhan saja. Bagaimana berikutnya menjual barang-barang yang bermotif lukisan makhluk yang bernyawa? Misalkan menjual mangkok atau piring yang ada gambar hewannya, atau baju yang ada lukisan makhluk bernyawanya. Apakah dibolehkan atau tidak? Maka para ulama sudah menjelaskan, yaitu kaidahnya dalam kaidah fikih, yughtafaru fit-tabi' ma la yughtafaru fil matbu'. Dimaafkan sesuatu yang statusnya hanya pengikut dan tidak dimaafkan kalau dia yang diikuti. Artinya apa? Kalau yang haram tersebut dia hanya sebagai pengikut, maka dia dianggap tidak ada. Maka bagaimana kita cara menerapkan kaidah ini pada barang-barang yang ada lukisan makhluk bernyawanya? Maka kita lihat contoh seperti piring atau mangkok tersebut terdapat gambar hewan. Ya. Piring tujuannya adalah untuk apa piring? Biasanya untuk tempat menaruh makanan. Ya, ini tujuan piring. Maka kalau seandainya piring ini memang tujuannya untuk menaruh makanan dan terdapat ada gambar hewan, maka gambar hewan ini sifatnya sebagai pengikut dari tujuan utama. Maka hukumnya dimaafkan. Maka hukumnya boleh kita menjual piring yang ada gambar-gambar lukisan makhluk bernyawa tersebut atau baju tersebut, kalau memang dia hanya sebagai pengikut. Kapan dia menjadi sebagai tujuan? Contoh yaitu piring terdapat lukisan yang makhluk bernyawa, kemudian dia hanya untuk sebagai hiasan dinding, hiasan lemari. Berarti di sini tujuannya adalah lukisan atau piringnya sudah menjadi lukisan, maka ini haram untuk diperjualbelikan. Atau guci misalkan, guci ya, kalau tujuannya itu hiasan terdapat gambar hewan, maka dia menjadi haram. Tapi kalau dia memang untuk dipakai sebagai perkakas, maka tentunya menjadi boleh. Nah, inilah kaidah yughtafaru fit-tabi' ma la yughtafaru fil matbu'. Dalilnya apa? Ya. Dalil yang lain yang jelas, kaidah ini tentunya punya dalil. Kenapa demikian? Kenapa kalau dia sebagai pengikut itu dibolehkan? Dalilnya apa? Selain kaidah ini, kaidah yang dibikin para ulama ini harus tentunya mereka mengambil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya yaitu apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menjual buah sebelum matang. Sebagaimana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'i thimari hatta yabdua salahuha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menjual buah sebelum matang. Artinya dibiarkan di pohon. Ya. Dilakukan jual beli, dan kalau dia belum matang, maka untuk dibiarkan di pohon itu dilarang. Kalau dia beri pohon harus matang ada di pohon tersebut. Ya. Kenapa? Karena ini menyebabkan gharar, sesuatu yang tidak jelas. Begitu sudah dibayar, ternyata buahnya belum matang, nanti diambil ketika matang, ternyata terkena musibah, gugur buahnya semua. Maka otomatis si pembeli tidak mendapatkan apa-apa. Hadis ini diriwayatkan Bukhari Muslim. Nah, akan tetapi kalau kita membeli tanah, ya, membeli tanah sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis ini diriwayatkan Bukhari Muslim, man ibta'a nakhlan ba'da an tu'abbara. Siapa yang menjual pohon kurma setelah alhamdulillah. Ya, dikumullahu islam balakum. Barang siapa yang menjual barang siapa yang membeli pohon kurma setelah dikawinkan, ya, pohon kurma tersebut untuk berbuah bagus dan manis dan tebal dagingnya, dia harus dikawinkan yang betina tersebut dengan serbuk jantan. Nah, kalau ada yang membeli pohon kurma, pohonnya, bukan kurmanya, membeli pohonnya, setelah dikawin silangkan tersebut, fathamaratuha lilba'i, maka buahnya itu milik siapa? Orang menjual ini. Si pembeli ini membeli, yang mana pohon kurma ini setelah dikawin silang, dibeli pohon kurmanya, ya. Tapi tidak ada perjanjian kurma ini buat siapa, tidak disebutkan. Nah, menurut kita kurmanya ini milik siapa? Buahnya ini, hah? Milik pembeli. Pembeli ternyata bukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan lil bai, milik si penjual. Kenapa? Yang dibelinya adalah pohon, bukan buahnya. Ya. Ya. Kemudian illa an yashtaritul mubta, kecuali si pembeli memang berniat juga ketika dia beli pohon ini termasuk dengan buahnya. Kalau tidak, dia hanya melakukan membeli pohonnya saja, maka buahnya tidak termasuk. Maka buah kurma tadi tidak termasuk. Nah, di sini hadis ini menjelaskan apa? Padahal tadi Rasulullah SAW melarang menjual buah sebelum matang. Tetapi Rasulullah SAW membolehkan menjual pohon kurma yang ada buah yang belum matang. Ya. Paham gak kira-kira? Nah, ini menunjukkan apa? Buah yang belum matang ini sebagai pengikut yang tujuan jual belinya apa? Pohonnya. Sedangkan yang buahnya tadi adalah pengikut. Maka inilah kaidah diambil para ulama bahwa dibolehkan kalau itu yang diharamkan tersebut, ya, yang buah belum matang tadi. Ya, kalau dipersyaratkan misalkan saya ingin beli pohon, tapi juga ada buahnya sekalian saya beli walaupun belum matang, maka ini boleh. Misal kita beli tanah dan terdapat pohon mangga yang masih kecil-kecil atau pohon rambutan yang masih kecil-kecil, ya, maka kita syaratkan saya beli tanah sekalian dengan pohonnya jadi milik saya, ya, buahnya nanti itu saya misalkan. Maka ini dibolehkan karena kita beli adalah tanah. Sedangkan buah yang belum matangnya adalah sebagai pengikut. Nah, saya rasa jelas. Kemudian berikutnya, sesuatu yang merupakan kezaliman kepada Allah SWT dan melakukan jual belinya adalah berdosa, yaitu barang-barang yang dapat merusak. Maka ini merupakan kezaliman dan hukumnya adalah jual belinya haram. Di antaranya melakukan jual beli narkoba, kemudian jual beli rokok, yang mana dalil-dalil tegas menjelaskan haramnya untuk melakukan hal mudarat dan haramnya membunuh diri, baik diri sendiri maupun orang lain. Maka hal-hal yang menyebabkan mudarat bagi diri dan orang lain ini haram untuk jual belikan. Di antaranya surat An-Nisa ayat 29, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Janganlah kalian membunuh diri-diri kalian. Allah saja maha menyayangi diri kalian. Nah, hukum bunuh diri ini jelas haram dalam Islam. Maka diantara penyebab seseorang bunuh diri adalah mengkonsumsi narkoba. Dan begitu juga dengan rokok. Rokok sepakat, yaitu orang yang paling mengerti dengan kesehatan adalah dokter. Dokter seluruhnya sepakat bahwa rokok ini dapat merusak kesehatan dan dapat membunuh. Ya, maka tulisan di kota-kota rokok kita ketahui yaitu rokok dapat membunuhmu. Ya. Maka oleh karena itu haram hukumnya menjual rokok ini. Tidak boleh seorang muslim menjual rokok. Dan ketika Allah SWT memberikan, mengharamkan sesuatu, dan di sana terdapat ujiannya, cobaannya. Bukankah ketika Allah SWT melarang orang-orang Yahudi mencari ikan di hari Sabtu, maka apa yang terjadi? Di hari Sabtu tersebut ikan banyaknya. Ketika Allah mengharamkan rokok, ternyata rokok adalah yang paling laris. Ya. Inilah disinilah cobaannya. Ketika Allah haramkan riba, ternyata paling gampang mencari uang dengan cara riba. Maka seorang muslim harus mempunyai konsekuensi, mempunyai keinginan yang kuat untuk meninggalkan hal yang diharamkan Allah, karena dia berbahaya di dunia dan akan diazab di akhirat nanti pelakunya. Kemudian hal yang diharamkan dan merupakan unsur kezaliman yaitu melakukan jual beli alat-alat musik dan media-media yang merekam alat musik tersebut. Para ulama sudah sepakat, sudah ijma. Dahulu salafus saleh, mereka, para sahabat tabi'in, mereka sudah mengharamkan musik, alat musik ini. Kenapa? Karena manusia Allah perintahkan untuk berzikir kepada Allah. Ya, inilah tujuan syariat Islam. Syariat Islam itu bertujuan untuk selalu mengingat Allah. Maka para ulama mengatakan bahwa ibadah-ibadah yang terdapat zikir kepada Allah itu lebih afdal dari ibadah-ibadah yang tidak ada zikirnya. Bahkan sholat itu sendiri merupakan adalah doa-doa dan zikir-zikir. Dan tujuan sholat itu untuk kita kembali mengingat kepada Allah. Subuh hari kita ketika kita baru bangun diperintahkan Allah untuk segera kita mengingat kepada Allah, membaca doa-doa, zikir-zikir pada Allah. Kemudian kita bekerja di waktu duha dan itu sudah mulai lalai, dipanggil lagi oleh Allah kita untuk melakukan salat zuhur, kembali kita mengingat kepada Allah. Ya, kemudian kita melanjutkan pekerjaan kita di waktu setelah zuhur. Ya, kemudian Allah panggil lagi kita untuk berzikir di waktu asar, maghrib, isya, begitu terus setiap hari 24 jam. Jadi syariat Islam itu memang tujuan untuk berzikir kepada Allah. Maka seluruh hal-hal yang dapat merusak, melalaikan kita berzikir dari Allah, pasti ini diharamkan. Maka kalau orang sudah kenal dengan musik, maka hari-harinya apa yang dilakukan? Itu latihan untuk main musik saja. Ya, dari bangun tidur langsung dicarinya alat musik. Terus itu habis waktunya untuk main musik. Dan ini tentu diharamkan. Bahkan untuk hal yang boleh saja, ketika dia dapat melalaikan zikir pada Allah ini dicela oleh Allah Ta'ala. Ya. Dicela oleh Ta'ala. Allah mengatakan, ya alladzina amanu la tulhikum amwalukum wal auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Surah Al-Munafiqun ayat 9. Hai orang beriman, janganlah harta kalian dan anak kalian melalaikan kalian dari berzikir kepada Allah. Ya, dengan kita memiliki harta, mencari harta atau bermain dengan keluarga kita, jangan sampai ini kita lalai untuk berzikir kepada Allah. Maka Allah mengatakan apa? Wa may yaf'al dzalika, siapa yang sampai lalai untuk berzikir kepada Allah dengan sebab harta, ya, dan disebabkan oleh anak, faulaika humul khasirun, maka mereka lah orang-orang yang merugi. Sehingga syaitan, seluruh yang diajak syaitan tersebut, hal-hal yang di manusia dirayu syaitan untuk melakukannya, ini pasti melalaikan dari berzikir kepada Allah. Allah sebutkan dalam surah Al-Maidah 91, innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa 'anish shalah. Sungguhnya syaitan ingin menjadikan kalian itu saling bermusuhan dan bermarah-marahan yaitu pada khamar dan perjudian. Dan itu tujuannya untuk apa? Untuk memalingkan kalian dari berzikir kepada Allah. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan hal musik ini. Di antaranya hadis dari Imam Bukhari, la yakunanna min ummati, nanti akan terjadi pada umatku, dan ini sekarang sudah terjadi, aqwamun yastahillunal hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Umatku nanti akan menghalalkan, berarti ini haram karena orang-orang menjadikannya menjadi halal padahal adalah haram. Yaitu apa? Memakai kain sutra, ini bagi laki-laki haram, bagi laki-laki untuk memakai kain sutra. Wal harir, menghalalkan khamar, hira wal harira, perzinaan dan sutra. Maaf, hira itu artinya zina, wal harir kayak sutra, wal khamra wal ma'azif. Ma'azif yaitu alat musik. Kemudian hadis yang dikutip Tirmizi, fi hadzal ummah khasfun wa mashun wa qadhfun. Pada umat ini akan terjadi bencana. Yaitu apa? Bumi ditenggelamkan. Khasfun. Maka masih belum terlupakan oleh kita, yaitu bumi yang Allah lenyapkan. Ya. Kemudian dan itu pasti terjadi dan sekarang terjadi. Kemudian apalagi? Wa mashun, dan wajah yang dirubah. Kemudian wa qadhfun, dan mereka yang dihujani dengan bebatuan. Ya, dari gunung-gunung berapi. Faqala rajulun minal muslimin, maka salah seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, mata zaka, wahai Rasulullah, kapan itu terjadi bencana-bencana tersebut? Ya. Maka Rasul menjawab, idza zahratil qainat wal ma'azif wa syuribatil khumur. Yaitu apabila bermunculan biduan wanita. Ya, ketika sudah semua acara yang diundang adalah para wanita yang berjoget-joget. Nah, ini apapun acaranya, padahal harusnya ketika mendapat nikmat kemerdekaan, misalkan nikmat apalagi dari Allah Ta'ala, nikmat menikah, kenapa harus bermaksiat yang dilakukan? Nah, ini menunjukkan bahwa akan diturunkan oleh Ta'ala bencana. Kemudian khamar, kemudian apalagi wal ma'azib, alat musik. Nah, ini kalau sudah tiga ini selalu dekat ini. Ya, alat musik, kemudian wanita yang berjoget, kemudian sudah pasti di sana ada orang yang minum-minum. Maka pasti setelah itu bencana yang turun dari Ta'ala. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Tirmizi dan diriwayatkan oleh Al-Albani. Dan berikutnya, innallaha harrama 'alaikumul khamra wal maisir wal kubah. Allah mengharamkan khamar, judi dan kubah. Kubah itu adalah gendang. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan diriwayatkan oleh Al-Albani. Maka para ulama sudah sepakat, tidak ada yang mengingkari yaitu haramnya musik. Maka setelah itu ada yang menghalalkan alat musik, yaitu dari mazhab Zahiri Ibn Hazm. Dan kaedahnya, kaedah usul, ketika sudah ada kesepakatan para ulama, maka khilaf itu tidak dianggap lagi. Kenapa? Karena sudah terjadi ijma'. Kalau sudah ijma' sebelumnya, kalau ada yang menyelisihi, maka pendapat menyelisih ini tidak dianggap. Ini sudah kesepakatan para ulama. Ini adalah kaedah usul fikih. Ya. Maka oleh karena itu haram hukumnya seorang muslim menjual alat musik. Ya. Maka ini berbahaya, tidak menjadikan harta yang berkah. Kemudian media-media yang merekam alat musik tersebut, dan upah memainkan alat musik tersebut juga haram. Misalkan ada orang yang bermain alat musik depan kita, kita kasih upah, maka ini haram kita memberinya. Ya. Saya rasa jelas. Kita cukupkan dulu materi. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ya. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Assalamualaikum Ustaz, apa hukumnya bonus atau tambahan dari transaksi wadiah atau titipan? Apakah termasuk riba? Jazakallahu khairan. Dari transaksi titipan. Ini perhatiannya masih umum ini. Yang memberikan, yang mendapatkan bonus siapa? Siapa yang bertanya? Apa hukumnya bonus dari transaksi wadiah? Siapa yang bertanya ini? Hah? Akhwat. Jazakallah khairan. Nah, ini wadiah atau titipan ini aneh kalau kita ada bonus. Contohnya begini, ya. Kita dititipin orang, tolong jaga anak saya ya. Ya, saya jaga. Ibu mau kemana? Saya mau kamar mandi sebentar ya, saya jaga. Setelah kita jaga 5 menit atau 1/4 menit, 1/4 jam, datang ibu itu, diambilnya anaknya. Nih ibu, saya kasih ibu uang karena ibu sudah menitipkan anak ibu pada saya. Mungkin atau tidak ini? Hah? Yang ngasih bonusnya orang yang dititipi, bukan ibu tadi. Seharusnya ngasih uang siapa? Si ibu tadi, dia menitipkan barang. Nah, makanya terus saya tanyakan, ini yang memberikan bonus siapa? Orang yang dititipi atau orang yang menitipi? Ya. Maka aneh kalau saya yang dititipi, saya sudah mendapat tugas dan itu dapat pahala dari Allah Ta'ala. Tapi anehnya masa saya yang memberikan uang kepada orang tadi. Nah ini. Dan berikutnya insya Allah kita lanjutkan setelah azan. Penjelasan berikutnya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita melanjutkan. Nah ternyata prakteknya iya diberikan. Yaitu orang yang menggunakan akad wadiah ya dan domana, mereka dapat bonus. Ternyata pada hakikatnya itu bukan titipan. Kenapa? Tidak mungkin orang nitip itu saja tidak dipakai kemudian kasih bonus. Ternyata uang kita dipakai, dan dipakai untuk dikembangkan untuk usaha-usaha investasi yang lainnya, sehingga dia dari mendapatkan keuntungan tersebut diberikan sebagian pada kita. Maka ini tidak sah, ini adalah riba. Kenapa? Pada hakikatnya itu adalah wadiah yadad domana di lembaga keuangan itu adalah kordun. Akarnya ada pinjaman. Karena uang kita dipakai dan mendapatkan pinjaman dan dia memberikan bonus pada kita, maka bonus hadiah tersebut adalah riba. Tidak boleh kita mengambilnya. Itu adalah riba. Wallahu ta'ala alam. Pak Ustadz, saya ingin bertanya, saya mendapatkan warisan patung gajah dari Thailand. Bila dijualkan uangnya haram, sebaiknya saya kasih ke saudara saya yang non muslim atau saya hancurkan? Terima kasih. Ya, boleh ngasih ke saudara non-muslim, karena mereka juga sama aja, tidak berpengaruh bagi mereka. Kekafiran mereka sudah lebih berat daripada hanya hal ini, maka boleh dikasih ke non-muslim. Assalamualaikum Ustaz. Saya pedagang laptop bekas yang pernah saya dengar bahwa membajak software hukumnya haram. Membajak software, iya, karena mencuri hasil kali orang lain dan mendapatkan dan mencuri, ini hukumnya adalah haram. Apa hukumnya saya menjual laptop bekas yang kita tahu Windows-nya bajakan? Syukran Ustaz. Windows-nya bajakan. Ya. Yang kita jual laptopnya kan, berarti Windows ini sebagai pengikut, ya. Beda nggak harganya? Beda. Maka Allah Ta'ala bisa dimasukkan ke dalam kaidah yang tadi, ya. Yuktafaru fitabi malah yuktafaru fil matbu, dimaafkan. Mengapa sesuatu yang pengikut dan yang tidak, yang tidak dimaafkan kalau dia yang diikuti. Windows-nya bajakan dan kita menjual laptop, Allah Ta'ala sepertinya boleh, ya. Sepertinya boleh karena sama seperti kita menjual tadi. Menjual terdapat ada yang haram padanya. Misalkan baju yang ada lukisan bergambarnya, ya. Dan usahakan, ya, usahakan jangan sampai kita menjual yang bajakan tersebut, ya. Ya, silakan, ada lagi pertanyaan, silakan Pak. Masjid yang ada beduknya, pertanyaannya. Ya. Boleh atau tidak, ya. Ya ini jelas masjid nggak ada harusnya beduk tersebut, karena yang ini nggak tahu. Padahal sudah ada untuk manggil orang sholat itu adalah dengan azan dan iqamat. Ya maka tidak sepantasnya ada lagi tambahan untuk memanggil orang beribadah dengan cara yang tidak disesuaikan. Sudah diajarkan dalam Islam cukup bagi kita cara yang dalam Islam. Karena yang perlu kita kepahami, ibadah itu bukan banyaknya, tapi yang paling baik itu adalah apa? Sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah ketika ada 3 orang sahabat yang dia mengatakan saya akan berpuasa selamanya. Saya akan sholat malam selamanya. Saya akan tidak akan menikahi perempuan. Tujuannya apa? Agar banyak ibadahnya. Maka Rasulullah SAW marah. Ya, kalian mengatakan kaza wa kaza, kalian mengatakan begini, maka Rasul mengatakan saya yang paling takut kepada Allah. Saya yang paling bertakwa kepada Allah. Maka apa? Saya sholat malam dan juga tidur. Saya berpuasa dan saya berbuka dan saya menikahi perempuan. Di sini sebagai kaidah bagi seorang muslim, ibadah itu cukup yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita menambah lagi memanggil orang untuk yang pakai beduk, sirine segala macam, maka Allah Ta'ala. Nah, ini dikhawatirkan kita dimarahkan sebagaimana dimarahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Saya rasa cukup. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.